Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kita ta'lim kembali, kita coba hafalan-hafalan Fatihahnya ya. Ya. Pari dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa? Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malik pendek ya, malikin nas ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malik pendek, malikin nas. Apa? Malikin nas. Lagi. Malikin nas. Lagi. Malikin nas. Lagi. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan nulis, lihat sini. Lihat. Pari dulu ya. Ya. Nggak ngikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'u. Ikutin boleh tapi enggak boleh ada suaranya ya. Suaranya nanti kamu. Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Pintar. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Jangan sambil ketawa, jangan sambil ketawa. Tangguh sini sayang. Siapa tangguh ya? Di sini, depan sini. Sini sayang, di depan. Biar pintar. Nah, duduk situ ya. Lihat lagi ya. Lihat mulutnya ya, duduk situ. Nih. Tapi jangan sambil ketawa ya. Iya. Mesyaril was wasil khannas. Ya. Mesyaril was wasil khannas. Diulang lagi. Tar dulu. Ya, ngikutin tapi enggak boleh ada suaranya ya. Kalau ngikutin gini. Boleh nanti ya. Lihat mulutnya Pak Adi. Mesyaril was wasil khannas. Mesyaril was wasil khannas. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Enggak gini nih. Minal jinnati wan nas. Enggak lihat. Minal jinnati wan nas. Jadi ditahan ya. Nih. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Pintar dari atas ya. Bismi pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Lagi. Ilahin nas. pinter. Jadi jangan minal jinnati ya. Ditahan. Minal jinnati wan nas. Gitu. Sekarang surat berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ke sini, perhatikan. Mulutnya perhatikan. Duduk yang benar. Ngomongnya enggak boleh lulu gue ya. Aku bangkuku mana ya? Yang sopan, yang lulu gue ya, boleh ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa? Ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan ya, dengerin ya. Gak boleh ada suara nih. Mulutnya lihat. Qul a'u qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma lihat mulutnya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Buka mulutnya. Ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya. Wa min syarri ulang. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ulang. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau pakai lagu gini ya, pakai lagu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin شَيَاطٍ إِذَا وَقَبْ wa min sharri hasidin idza hasad. Al ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gimana? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Bukan hu samad. Allahu samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ya. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dialah Allah yang Maha Esa, Allah satu. Ya. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tidak bergantung kepada yang lain, tapi yang lain kita bergantung semuanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak, dan Allah tidak diperanakan. Allah juga tidak punya nenek moyang, beda dengan kita. Jadi Allah satu, Maha Esa. Allah tidak bergantung kepada yang lain. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas kebersamaan anak-anakku sekalian. Banyak ngulang di rumah ya sayang ya. Diulang-ulang, dihafal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.